Perkembangan apa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu macam spesial. Dilalah Nabi Nuh diselamatkan songko banjir bandang di tanggal apa? 10. Nabi Sinten, Nabi Ibrahim saking api di tanggal apa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yaum akmal tulah. Kulo niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Kulo mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kulo khatam kan surat Isra. Nggih mboten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghadirkan sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kulo nggih alami artinya maksa nggih mboten. Itu angen-angen kok pas napa? 10 napa? Muharram. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada. Yang mengatur segala waktu. Kalau nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sih gak percaya anak ini. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andaikan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lopor apa fungsinya sapi wedhus? Jadi bang aku iman baik fungsinya sapi wedhus atau iman baik fungsinya sehingga we sapi wedhus. Ya? Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sesuai hukum alam, sing diarani alam kok apa? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman mek benda-benda mati begini kan mendingan iman mek zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Nah, padha-padha kowe di keputusan sujud utawa tunduk lapo sujud mek matahari mek rembulan kurang keren. Aduk sujud mek sing gawe menisan luweh ker. Paham? Lan jare Quran ngajari la opo ke sujud mek srengenge mek rembulan. Padha-padha sujud mek sing gawe. Sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani mek kebetulan tok ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku bulat nerang teori rabar-bar, kok ngakoni wae ono sing gawe bar to. Kowe nerang nganti jlimet tetep ae ke dhewe ora paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaummu yaqilun, kaum sing dianggap duwe akal. Sing ora iman dianggap kaummu sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam bodho-bodho mau mikir, imane iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaummu sing layak qilun mergo bodho-bodho. Lah sing ateis kaummu yaqilun mergo pinter. Dan itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Senam. Nek ora usah bilang misale dari. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim ak rusak-rusak intunya pengedar narkoba itu aktif nanti dok lembaga-lembaga pendidikan kadang penyebar agama turaturu sak kober mbah kabeh kersane pengiran jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif kesalehan diam di tempat paham ya? Itu bahaya nanti aku iri pengedar narkoba pornografi itu iri majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong saleh mboten. Ngenteni takdir, ndek primpene disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial, wajaran opon barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham nggih? Ya? Malah nek duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek selek iku mboten. Mulem drengki nek wong liya apik. Paham ya niki kula crito mawon nggih. Biar ada kebangkitan. Kebangkitan Muharram, kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai apa laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Ngene kula bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogya sing suke-suke tak omong. Kowe nak ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Kowe tanah-tanah ning kota sing pinggir atan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nak kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya gue mandi. Utawa gue anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi ape digawe ibadah ora pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib-maghrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid. Gak bisa ada Pak Kaji ke tasbih melebu-metu. Tapi kan jadi komunitas kesale. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jenak kudu matur nuwun, ana santri rada bedik seneng ning gerdu ini kudu matur nuwun. Saya lele santri ku roh apa jika menyesal astagfirullah. Paham gak? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok. Malah nek wong wedok liwat dibeto, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Mujuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing crita kula, Pak Bak, saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya ndak tak pakai. Kepas nyampe umroh mbek kula dikenang pokoke saran kula ngoten. Nak di ngamalo sawane kelumanan 200 juta wis go anak mrapopo sementing kowe nak keturunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngelidur ana wong bloter ana ngalor ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut siar, disebut napa? Siar. Sama tak ceritani ya, komunitas kezaliman tundukane angel. Begitu juga komunitas kesalehan. Kesalian, kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjiran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasfir pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom pantes, pantesnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggir ratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Mana suge-suge wajib. Wajib tuku tanah ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling iki kula crito nggih, mboten kultus niki kula crito. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil walawal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Ali. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Ali itu mau dijual itu enggak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku atok mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nak no pak kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong rais Islam ni ku, kau ada orang kaji timbang adol tanah neng pinggiratan buat didol wong rais. Bahkan nanti dawuh teng kula, karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan ya, didol neng gole wong rais jelas. Nak sebenarnya jadi prostitusi sing dosa sopo. Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, onok musolan. Ya santri mlebu metung ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing bawa Alfia senajan sampe rokok dangak-dangak tapi cekelane je Alfia. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan. Paham ya? Kada napa? Ini sing kanca kula nembe kanca kula. Gus kula nek ndek dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nek tuku sitok kok tak urung siar Gus. Wae kula nek tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nembe kiai, kula nembe termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha ya ana wong seneng kula. Kula wah suge-suge seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula mboten seneng kumpul wong suge. Nek dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji ya udah sering bikin soal itu mari repot kalau trauma adat gudak gudak itu trauma gue sih digosokan duit utangan nyewain mobil yuk kangen gue nengkono ngel-ngel aku alal ciri utama agama yuri dua bikumul yustro agama itu gampang ini repot Sowan yo diutangan nyewa mobil, bolet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ana penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sofyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yenu anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian porno. Nang kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane jare sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku kaadaane Ka'bah bek penari perut bek asnam, bek bro, bro. Mulane ora oleh madhep ono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal, sebagian ahli tafsir ngendikan nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendho-gendhone. Mulane sampeyan kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walilah iku 50-50. Tuban iku paling sakake nasibku. Dadi komunitasnya Sunan tapi urung pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sakmane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku gak pantes tenan. Nah Tuban park-park kono jek setengah pantes ya Pak Matan. Menange urung tenanan, cara menang urung pati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses ku Sunan Ampel mbek Kudus, nek masalah komunitas. Sekuwamane ning kawasan Sunan Ampel wanane bakul tasbih menyak Arab Ja'faron, buah kono tasbih gudi cilik sedengan ana kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak? Begitu juga Mekah, Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong-wong pesta itu sing kelar nginep teng napa? Hilton. Nah, teng Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak mlepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton, mau ngopi ape itikaf. Niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kau dendam zamannya podok ngopi regorong ewu. Saya ini dendam ngopi regorong atas napa? Ewu, bukan bangkrut Allah. Pokoknya sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Kalau nape itikaf ini ngopi rian teng lobby napa? Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, nggih berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rene Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes, mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Khair. Lan kula terus tak kena nggih madzhabi guru kula Kiai Maimun Pak. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Kaya dol apa cuma dol tanah demi kiratan mbok dol sapa misale mbok dol wong non muslim kaya dol ora kaji iki sok ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa artinya padha-padha tetap kaji oke lah didol yang padha pak kaji ini tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat nggih potensi akibat harus dipikir paham nggih napa mentang-mentang adol tanah terus kaji lah jebule Pak Kaji teko fungsi tanah wis beda saiki gobar ora meriang Pak Kaji ne paham saiki tanah digon apa bar ora meriang nah. Gak iso dek ning ngelah penting aku ora melo-melo lho ora melo-melo piye iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye itu akibat dekne ora tau gelemi. Faham, begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh itu kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lah kiai ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Ya loro, agama sampean ya loro. Mulane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min hauli. Fa'fu anhum. Faham ya tadi. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu. Setengah blodor, wajib ramah. Faham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kupereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik. Komunitas kesalian di kanker. Anda itu ya rapati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu boten. Maksudnya wis sigoten ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham jadi guru-guru kula riyen gadah fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga kiai sekarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah ya ada musala, ada komunitas santri. Bocah ngalor ngidul go alfiah, go takrib. Mbok paham mbok ora pokoke digowo ngalor ngidul. Mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesale kesalian. Ya kaya wong isuran nampil go tasbih. Mbok pas bingung meling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digowo kan tasbih. Mesti digolek iku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling apa subhanahu wa taala. Nek masalahe kan wis percaya magic to. Wah, ben wiridan e kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Lah nyen aneh-aneh kok ngono wis. Mun kula tersaken ngene iki sing tentang aku. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wabil hakilan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurana ingsun hu ing Qur'an ayil Qur'ana tegesi ing Qur'an wabil hakilan kelawan kebenaran al-mustami dikang mungku apa Qur'an alih ing atas sihat nazala tumurun apa Qur'an kama anzala kaya oleh awal nurana sapa Allah lam yak tarihi tabdilun ora anyar teko ing Qur'an apa tabdilun apa pergantian wama arsana orang utus ingsun ka ing siraya Muhammadi Muhammad ilang basiron kecuali ngekei berita senang man ing wong amanah kang iman sapa man dikeki berita seneng di jannati kelan swarga wa nadhiran nang ngekeki ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikeki ancaman peringatan benar iklan roto wa qur'anan nan ing qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu farokna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il go ing dawa qur'anan farokna nurono perenco-perenco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing qur'an nazalnahu tegese nurono ingsun ing Qur'an mufarraqan halih bertahap. Bertahap fi isrina sanatan ing dalam masa 20 taun. Aw wa salasin utawa ditambah 3. Ini ku teng Mekah 13 taun, teng Madinah napa 10 taun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Qur'an ala nasi ing atase manungsa. Lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Qur'an diturunno iku litaqra'ahu ala nas. Dadi uzlah ku haram. Uzlah itu tengah tiktok, buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nak orang alim lah, tak pati ana gunane. Tapi nak, macam malam pulang malah keliru tu malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun di takrohu alan nas, kudu diwaca ana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah ge keliru. Wong kok gantung mbek manusa. 300 kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bentuk, tapi arep-arep rahmat kok manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Qur'an alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa ngene bertahap mahlin tegese bertahap wa tawa'udatin lan tegese bertahap liyabamu supaya paham sapa nas ing Qur'an wa nazala lan nurana ing sendu ing Qur'an tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badhe sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucapa sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aulatu minu imano sira kabeh bihi klan Qur'an aulatu minu tora iman sira kabeh tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innalladzina satanung akeh utukang den paringi sapa ladina alil ma'in ilmi. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ti alladzina mu'minu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Ida istana likane den wacana apa Quran alihi ngatasi ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake li adkon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki jamu ana sing dikene jenggot namane. Jang dagu, janggut napa? Dagu nggih, sujatan khalis sujud. Janggut utawa dagu. Waya kula padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah. Bersihna lagu maring Allah an khulfil wa'di sang nyulayani janji. Ini sedunia kelakuan khufafatul. Karena ada pewaktu robina apa janjinya pengiran kita binusulihi kelawan turun di Quran. Wabak di Nabi dan kautusi kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lamak ulan yaktine dilakoni atau mesti terjadi. Waya khirunalan podo jungkel atau podo bernok sujud sopo ngake lil afkan main kura-kura dagu. Yap kuna hale podo nangis sopo ngake adfun bisya jadi sifat. Waya zidumlan nambaya po Quran yang ngake lil Quran khusuan yang khusus. Tawadu antik seta ditawadu lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Buat niku bahasan sujud ni, sani kita bahasan dia. Wakana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Dadi kanjeng Nabi nak donga ngendikan ya Allah ya Rahman. Faqalu moko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahe. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad ya tu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatin. Ayo untunge Nabi umri ya Allah ya Rahman. Muga maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90? Wah, spaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Akhir. Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyaga sapa Muhammad nak ing kita anak juga entong ibadah kita ilahen yang pangeran loro. To bawa hati utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahen yang pangeran akhir engkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit Allah awit ur rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udunga sira kabeh Allah ing Allah. Awit uta donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ku ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ku ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyama ing endi wae mazaidatun ay ayyahadin ing endi wae Allah utawa lafadz Rahman tat ugawe donga sira. Fawa mengko te donga hasanun bagus. Dalam nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna. Allah kagungan nama-nama sing agung. Ilmu sama hati kese sing diarani napa asma'il husna atau penunjuk asma'il husna wa hadani uta awalan rahmanu min hadis tengah sanging al asma'ul husna fa innaha mangka saatan mi al asma'ul husna kama fil hadis niki tenan dadi kula mengki badhe ngaji langsung wis pokoke niki dirungokno tenan niki mengki ben menangi wektu niki kama fil hadis ku Allahu la ilaha illahu arrahman arrahim ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman nggalen apa roh paling banyak diulang Al Malik nggih zat sing miliki niki kula terangno secara syariat mawon nggih kalau secara hakikat itu nggih selain sampean ramah kombe tapi pikir yo rapat ngaji publik ngaji napa publik Al Malik itu pemilik sejati nggih kados wau kalau dari awal kowe ndek dhuwit yakin iku dhuwit Allah tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogyakarta cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara, ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Nggih, terus pekar al-usbu. Nggon pangonan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno temen iki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Ya kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ndak ada, Pak, penjelasan yang di luar itu? mesti di luar pangeran-pangeran ini orang nasional. Pak terang no, Den. Andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu, asal ada jaminan benar-benar air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek kowe nyoko air UMP pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa-apa ngono. Lah iya ya ora ono nek banyu UMP dhewe nek ngono padha ae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya pamit kuwi etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya kliru gak asap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare wae. Lah ora melok gawe kok dipukne tanah wong lah gak asap liwate. Napa? Gak asap napa? Makanya kulo niki termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah toh. Nanti sumber air di seputar situ juga kena padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih kula nerangno alasan husna al-malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling enggak ya pajaknya tinggi lah karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik ya harus pajaknya nopo tinggi sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo, PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al-malik kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngeten iki kula nerangno niki, ketika jenengan wiridan ya Malik itu kudu nglahirno sifat lomo, mergo yakin nek dhuwit berase sampean ya pangeran, dadi nek ngekeki ra tukang undat-undat. Dadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum, ora muni ya Malik karo karepe. Kadang roh karepe tapi urusan egois, ya Malik jinan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah, mbok kekno kula lah malah tok kono. Parah meneng. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafadzkan Malik itu melahirkan sifat-sifat derma karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Qudus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul aziz sudah berkelamaan niki. Al-Qudus zat sing suci. Assalamu sing selamat. Maksudnya wis ora usah kuatir gitu pengiran, ora bakal mati, selamat terus. Paham ya? Aman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahayina rabbana nabuh bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin utawa sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin zat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu layak libuhun apa? Sayun ya. Yang tidak terkalahkan. Al-Jabbar zat sing angkuh, sing sombong. Berarti pangeran sopan santun melas yang loro. Gaya di pangeran sombong. Wong sombong kok apik, gak pangeran napa? Al-Mutakabbir, ya sing sombong, Jabbar sing tukang meksa, Al-Mutakabbir tur sing sombong, ya. Sing sombong sing tukang meksa artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al-Khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak crito tapi aja lebokno ati. Haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora salah lebokno napa? Ati. Mergo iki urusan senam otak. Dadi ora senam mati tapi senam napa? Otak. Kalau nak ngomong lebok nanti, gimana urusan munajat, urusan solat nanti lebok nanti. Iku urusan senam otak. Ada lebok nanti otak, tapi rasa lebok nanti. Pangeran itu zat yang menangan, yang sombong. Iku wonten cerita, wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah, apa itu kersane Allah, nak elek itu karpe manusia atau setan. Kau gak mungkin Allah sing utus keapian, ngarepno keelekan. Engko ra diutus tapi ra bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman, tapi Allah gawe Abu Jahal ku kafir. Karpe. Berarti tetep kafir, wong dhekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karpe Abu Jahal. Terus jare ini ahli sunnah, cara ahli sunnah kan pakem khairihi wa syarrihi min Allah, ape elek kabeh kersane Allah. Akhire mutek bantah, fa kaifa arada amran wa nahahu wa naha amran wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah, saiki ngene. Keapian mek kean ning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur, ya elek. Lah berarti pengen anak kolah kalah. Mergo pangeran mengarepno keapian, keelekan luwe ya. Berarti kowe duwe pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah yang mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran, maksudnya sakane kan kolah kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini kok Tuhan Ahroman Yazdan. Ini disebut agama Zoroaster. Ya kok ana Tuhan kegelapan atau Tuhan penerang. Akhirnya ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham. Ya? Artinya kayak ternyanyiannya Mu'tazilah bi ahli sunnah sing ahli sunnah yo ra iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada. Mu'tazilah yo ra iso yo ra trimo dekne darani di Mu'tazilah yo ra iso yo ra trimo dekne darani di pangeran kalah kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digendaki Allah, idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu, jadi ahli sunnah. Berarti ning alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran ra kersano berarti agak melo-melo. Jebule sing pangeran ora melo-melo luwe akeh. Berarti pangeran nak kolah. Nah, daripada darani pangeran kok ora kalah tok muni khairihi wa syarihi minawas. Nah, jantung kita ora tau paham maksudnya minawas ku piye ora paham. Karena kita punya adab. Masa Allah ngarepno elek, ku ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ra paham. Mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nak Allah ora bakal ngersak apa ngongkon barang Tapi kon meyakini khairihi wa syarihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Lah sampean takok lho Gus lha piye kok ora pahamno. Lho manusa ora paham iku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ora paham lagi aneh yo mrene takok tiang-tiang. Kowe kok goblok nak jenenge manusa ora paham biasa. Mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut, kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojo kadang kowe ora paham, apa menawa iku urusan gede, urusan pengen. Ora paham ku bagian sangka kudrahe manusa, ora usah nyesal nemen-nemen. Paham ya? Justru kowe maksa paham iku jenenge sombong. Bakate ora paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmir rajuli ayyakula lima la ya'lam wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamane nek ora roh muni wallahu a'lam. Mulane Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ana ulama sing nyikat ya ayyuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi fidzalik aman dene. Sajane ya roh, masa sa Imam Suyuti ra roh. Yasin ono sing nafsiri ya ayyuhal insan toha ismun min asmaihi sallallahu alaihi salam. Tapi Imam Suyuti mau resiko soalnya grono ngono-ngono iku ya Allah alamu bi muradi bila kadang ya ono kiai sing sinis wis suwe. Lah ya ono kiai sing sinis anger maca ah wis suwe nang ngono. Tapi dari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran jigo tebak-tebak. Bangune kupon tapi. Lho kowe nafsiri Yasin ya jual insan iku tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan, pengen pangeran Upon tapi bagaimana apa? Tebak-tebak. Lan iki penting ya kula aturaken, makanya itu ora usah lebokno ati, nggo senam otak. Nggih senam napa? Otak. Dadi koyo debat ahli sunah mbek Mu'tazilah. Nurame. Nganti sakniki. Nganti sakniki keyakinan ahli sunah pokoke khairihi wa syarihi minallah. Nak tak koyo tapi masa Allah ngersakno barang elek. Wowo alam ngono tok jawaban. Paham ya, wowo alam menangan. Napa? Menangan. Dadi bang muni aku ora paham kan sawangane dekne goblok. Lah namene pangeran pinter wis bar. Napa? Makanya ada min fikhir rajuli ayyakula lima layak lam Allahu napa alam dadi malah wala taqfu ma laisa laka fihi ilm. Nah sira-kira ora paham atuh wong sak Nabi Musa mau keliru damuk pangeran kanjeng Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyek pangeran disalahno. Nabi Musa nu pidato teng Bani Israil. Nabi Musa nabi paling melepuk paling napa melepuk wonten tiyang Bani Israil tak man a'lamur rajul. Wong paling pinter sak niku sinten? Jabe Nabi Musa anak ya aku. Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhirnya pangeran, "He Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nabi Musa cekak terima, orang kok lebih tertiban dia ni. Pulak sakit ketemu Gus, kan dia ni cekak pengen ngetes. Dan dia ni gula, ibu rapi tuduh asli ni. Kau pengen apa? Ngetes. Kok orang kong lebih pinter tibang apa? Dia ni. Apa dia? Dijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah dia ni beda-beda. Sauri puripe dijak tebak, tebak-tebakan. Nabi Khidir macam tukang jodoh sana ni kau pemain kau itu sirkus otak, senam apa? Otak. Cuma ini kurang sirkus kau macan lagi sirkus nopo otak tidak melaku-laku neng laut perahu ini tumpangan melaku-laku suwi misalnya coro neng Surabaya apa neng Madura kere rago duwe Nabi Musa Khidir podo kere nih podo rago nopo duwe kere ketemu kere macan dites tenan malah neng nanti saya jadi mitos ciri utama wong melaku-laku toreko kudu ra sangu yo nopo mitos yang berkenaan Nabi Musa pas dididik Nabi Khidir syaratnya ora oleh nopo sangu ora oleh bukan berarti ra duwe lho dhisik ora oleh hasil akhirnya melaku-melaku cara mereka apa nyebrang pulau sana orang melarat sakit monggo nak badai numpang Nabi Khidir seneng ya yes, numpang mau nyeranti duit barang numpang di tengah perjalanan perahu ini dirusak ambil nyawa Nabi Khidir dirusak Nabi Khidir dirusak digratisi jika ngerusak apa? Perahu terus digratisi jika ngerusak apa? Jadi Nabi Khidir siapa? Tak omongi. Kue itu ra level lem memahami aku. Inna kalantas nanti amak ya nabo. Sabro. Jadi nya wake fatas biru ala malam tuh hidbi. Kubro. Ilmu merah cukup gue memahami aku. Siapa ane terjemahan bebasnya wake fa seperti tas biru ala malam tuh hidbi. Kubro. Siapa ane ilmu merah cukup gue memahami apa? Menengen Nabi Musa. Bareng tenan jebule nang tengah perjalanan ku ana perompak nggih ana perompak ana rampok kabeh prau sing apik-apik dirampok mergo nak barang apik menarik pas prau ne Nabi Khidir prau panjang rusak akhirnya dilolosno paham ya iki sing disebut ammas safinatu fakanat ismasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aiba mulane prau iki tak rusak tak gawe app tak gawe app tak gawe ru sak mega wakana waro ahum maliku yakhudhu kullasafinatin basba mergo engko ana raja liwat instruksine ana perampok-perampok sing nak prau apik dirampak dirampok mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kullasafinatin ay salihatin sing napa apik kowe roh tujuane tak rusake ngoten gara-gara bareng dicek kok rusak cara saiki wis biyane ra ana apa-apane ra ana kan gak tertarik to penjahat ge butuh menarik akhirnya selolos-selolos gak sudah tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiang sing luwih pinter timbang kula. Terus jare Nabi Khidir ora sah, aku di ilmu sing kowe ra roh, lha kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhire satu-satu. Direm-rem bae pangerane. Lah pangerane duwe ngoten niku. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kalau sering ditakoi, kena apa Gus rata-rata ngalim dari anak kiai kan ya adil, maksudnya orang anak kiai ra iso ngalim ya tak jawabnya ya, ada anak kiai ra ngalim cuma kadang sing kuat jadi kiai, sing anak kiai lah ngono kuwi sak akeh wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai iku wis siap sing padha-padha anak kiai iku aja mikir awak mtok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap ya menerima kiai sing ora anake. Kiai tenan lho ora kiai musala maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini. Masyarakat lebih terhormat lho nggih. Masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anaknya Karmin, Karlan, Ibrahim wa anaknya Sukaji, Kanto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat, paham gini apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat wis siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak itu apa tetap gak ada siri-siri ngoten tetap gak ada. Seneng anem kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe kuwi. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lha misale sampean duwe mursyid, go wanteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, go wanteng raine putih kan seneng. Soale gede mursyid perwite ndek pesek. Ya ndak apa-apa, beliau tetap wong soleh, tapi tetap luwes siap nak. Go wanteng raine bersinar. Faham, kaya terus misalnya masyarakat wis siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali. Gue wanteng raine berseri-seri. Wong nyucup yo kelas tenan. Ya misale ku kruite ndak pesek wae jajal ge. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek Sirapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ra mesti siap. Wes ae Indonesia lah, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa pendek deh. Waduh presiden gue. Paham? Dadi agak pae takdire sing ganteng dadi presiden regane masa masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng mboten masalah. Maksudnya ono hikmah ini kalau cerita, sampai lu serasa takut atau kersane pangeran kau neopo, gay sunnah ngono kabe ono hikmah. Faham gitu. Dan uang gue ngerti lah, nak pangeran gue dia kerso dipikir, uang jadi pangeran suwe warai. Mana pangeran nak diwari uang gue terima. Uang tenang ayat yang tentang nih. Kul atu alimuna wuhan apa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama, sing gaya agama pangeran sih warai. Lo coba misalnya itu tidak hanya ulama lo ya, presiden juga begitu. Kita tahu di presiden Soekarno ibu bare, di presiden Soeharto ibu bare, SBY ibu bare, akan lah presiden Indonesia sih bare. Kan artinya ini, podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita di presiden Kruite ngendak bahasa wirang, para konferensi ning Eropa, bawa pemanasan global, bawa apa kan uang terus darah nih. Wah, itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot tuh kan. Dianggap kalau uang kena radiasi, wah kan malah repot tuh. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan, gak ada. Tapi sebagai jadi soleh dewi, rasa ambisi nopo. Lebatan ini nyata, gak? Nopo nopo, nyata. Malah nih Allah di tradisi kabir Rasul yamin ansabi kaumi, gak mesti ganteng. Kata Said Muhammad, ulama terkenal teng Mekah, gue banteng. Uang sadar terus. Uang rawajin Said Muhammad tu yakin ada ini wali uang. Gue banteng turunan. Misalnya wali met, alime sak Said Muhammad. Tapi ndak pesek kowe kecewa to penyucup kan yo. Waduh. Misalnya alime padha. Wis walim paham duriyah Nabi gumpang. Mbok nyucup wolak wali wis kelas tenan. Jadi giatem. Wong bangga tenan dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan to, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahe kenapa Allah punya sunnah bagi mboten diskriminatif mboten. Dadi mbok sakniki niku mbok yo padha sadare ngoten mawon artine padha enak. Lah anak sing rapati ganteng yo mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur. Misale pakar nuklir ra ganteng Allah, pakar tua, pakar nuklir ra. Ya pakar hortikultura gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan yo ra ganteng lah. Tapi apa pancen gadah sunah. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran dunya kon rabi sing ayu kelahiran suwar. Opil gak terima. Gede ni barek tentok nanapa. Ini pangeran gada sunnah. Sebab itu sampai wonten ayat maka nal mukmini wala mukminatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa mina. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan, termasuk keputusan lewat sunnahnya, lewat sunnah itu sunnah. Mulai riya. Sampeyan delok nang film-film barat. Masuk film versi barat itu nak jenenge raja mesti ganti. Versi Indonesia mulai di sing jenenge raja gambarannya yo enggak. Jangan di saiki delalah. Dicek do ganteng. Mbok wong cilik do grutung. Ini wong cilik agak kebagian tek oleh grutu, tetep takdire ku ngono. Mengko wis sunahe pangeran. Entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika iku ora wong elek. Tetep wong dadi presiden ya tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terusna Al-Khaliq sing menciptakan, Al-Bari', Al-Bari iku sing sampe sing menciptakan, Al-Musawwir sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghaffar sing akeh nyepurane, Al-Qahhar sing akeh meksane. Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih, sing kiye kuna nak manane sing gegem maksude. Maksudnya boten gegeme apa niku boten Al-Qabid sing iso gawe napa gawe terbatas. Misale wong rezekine diparingi ora jembar jenenge napa Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa napa wa yaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembar napa Al-Khafid sing nginan. Ar-Rafi' sing ngangkat. Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya. Al-Mudhil ingkang nginakno. Panjenengan agi mulya ya kersane Allah, lagi no ya kersane Allah. Ben nganggep dunya iku gampang. Sami' sing midhanget, Al-Basir sing nggih mirsani, Al-Hakam sing banget bijake. Al-Adlu ingkang adil, Al-Latif ingkang alus. Al-Khabir ingkang bijak, Al-Halim ingkang napa. Ki kuna namane Aris. Akeh nyepurani Al-Azim ingkang agung, Al-Ghafur ingkang akeh nyepurani, Asy-Syakur ingkang akeh matur nuwun. Pangeran Udat paling gampang matur nuwun. Dadi ngamal sithik e malese pirang-pirang. Al-Ali Udat ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegese agung, Al-Hafid ingkang jaga, Al-Muqit ingkang membales. Muqita maknane bales sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Raqib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nyebateni donga, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh senengi. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dino sudah ketobat, padahal maksiatnya puluhan apa? Tahun. Jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga ya. Kula nu sebagai ulama nu sering donga Al-Wadud. Nggih, innahu rahimu wadud. Kita kadang maksiat jadi gendo itu puluhan tahun, tapi tobat setahun ape Allah disenengi. Bahkan kadang karo rong dino tobat dianggap jadi orang soleh, padahal maksiatnya puluhan apa? Tak, kok Allah itu mudah mencintai. Ya mudah dicintai dan mudah mencintai. Cintai pun apa? Al-Wadud, dat yang mudah mencintai. Mana saman kutu khusnudan betul. Jangan menganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai. Kok pejabatnya betul, lebih gampang. Lebih apa? Orang-orang satpam ya. Al-Majid ingkang agung, Al-Ba'is ingkang nangekno sanging kubur, Asy-Syahid ingkang dadi seksi, Al-Haqqu ingkang hak, ingkang nyata, ingkang mesti bener. Al-Wakil ingkang dipasrahi segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-Qawiyyu ingkang kuat, Al-Matinu ingkang kuat, Al-Waliyyu ingkang akeh senengi, Al-Hamid ingkang terpuji. Al-Mufsi ingkang ngitung amal, Al-Mubdi ingkang ngawiti, Al-Mu'id ingkang balekno. Balekno wong saking hancur. Al-Muhyi ingkang uripno, Al-Mumit ingkang mateni. Al-Hayyul Qayyum ingkang sugeng, Al-Qayyum ingkang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng Al-Qayyum. Al-Wajid ingkang agung, Al-Majid iki sami agung. Al-Wahidul Ahad ingkang tunggal, ingkang Esa, ingkang siji. As-Samadu ingkang nggon dadi tujuan, mahallu hawaijil khalqi. As-Samadu yusmadu ilaihi fi kulli syai'in. Menjadi muara dari segala tujuan. Dadi napa? Sing dadi nggon tujuan, dadi napa? Biasanya kaya-kaya namanya ini As-Somadu Zat sing dadi tumpuane piro-piro tujuan tempat mengadu kaya-kaya. Al-Qadir ingkang kuasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Muakhir ingkang ngakhirno kejadian. Kabeh niku terserah pengen. Al-Awalu ingkang awal, Al-Akhiru ingkang akhir. Maksudnya Al-Awalu Zat sing ora ono sing awal sak durungi apa. al-akhiru zat sing ora ana akhir kecuali ya Allah piyambak, maksudnya ora ana akhire. Ampun salamakno nggih. Al-awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Jadi Allah siyambak ndak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Adz-dzahir ingkang ketok. Nah niki bakal saya wong sufi. Adz-dzahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara tiyang sufi, fakih fayah dibuhi.